الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُدَّسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَدَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. طيب, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan bahwa amal dikatakan amal saleh atau dikatakan ahsanu amala ialah kalau amal tersebut terpenuhi tiga rukun dari rukun-rukun ibadah atau amal soleh yang akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dan kita masih membahas rukun yang pertama, ayakuna muwafiqa lima jaa bihi nabiyyu, agar sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah disebutkan riwayat yang ketiga, kisah tentang Sa'id ibnil Musayyab rahimahullah, bahwasanya beliau melihat rajula, seorang, yukariru ruku', mengulang-ulang ruku' ba'da tulu'il fajr, setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar ada solat sunnah qoblal fajr, rak'atani qoblal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Maka orang ini mengulang-ulang rukuknya. Tidak seperti rukuk kebanyakan yang dicontohkan sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi SAW. Karena setiap satu rokaat satu rukuk. Ini mengulang-ulang rukuknya. Fanahahu. Maka Sa'id ibn al-Musayyib melarangnya. Jangan mengulang-ulang rukuknya. Karena suatu rokaat satu ruku', karena ini perkara yang bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah adalah kesesatan, karena menambah agama. Wa kullu dhalalatin finnar. Semua kesesatan itu dalam neraka. Maka orang ini bertanya, ya Aba Muhammad, ayu'azibani Allahu 'ala shalah Wahai Abu Muhammad, apakah Allah Ta'ala akan menyiksa diriku karena sholat ini? Apakah Allah Ta'ala akan menyiksa diriku dengan sebab sholat ini? Iya. Qala Sa'id bin Musayyab mengatakan, la, walakin yu'azzibuka Allah, walakin yu'azzibuka ala khilafis sunnah. Tetapi Allah akan menyiksa dirimu karena engkau menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Al-Albani berkata dalam kitabnya Al-Irwa rahimahullah, hadza min bada'i' ajwibati Sa'id ibn al-Musayyab. Ini adalah jawaban yang cukup indah, cukup bagus, yang dijawab oleh Sa'id bin Musayyab rahimahullah kepada orang yang membuat bid'ah ini. Wa huwa silahun qawiyyun 'alal mubtadi'ati. Ini adalah senjata ampuh bagi para pembikin bid'ah. Alladzina yastahsinu katsira minal bid'ah bismi annaha dzikrun wa shalatun. Yang mana mereka pembikin bid'ah menganggap perkara yang bagus dari perkara-perkara bid'ah dengan nama sholat, dengan nama dzikir. Suma yungkiruna ahla ahli sunnah ingkaru dzalik alaihim. Setelah mereka bikin perkara bid'ah, baik namanya zikir atau sholat yang bid'ah, mereka mengingkari apa yang dilakukan oleh ahlus sunnah di atas sunnahnya. Wa yattahimunahum bi annahum yungkiruna zikra wa sholat. Lalu menuduh ahlus sunnah, para pengikut sunnah, mereka menuduh ahlus sunnah itu mengingkari dzikir dan sholat. Padahal yang diingkari dzikir yang bid'ah, sholat yang caranya bid'ah. Wahum fil haqiqah innama yungkirun khilafahum. Tetapi sesungguhnya secara hakikat ahlus sunnah mengingkari ahlul bid'ah karena mereka menyelisihi sunnah. Iya, zikir yang dibuat tidak ada di zaman Nabi. Salat yang dimodifikasi tidak ada di zaman Nabi. Sehingga ahlus sunnah mengingkari mereka. Tetapi apa tuduhan mereka? Ahlus sunnah orang yang tidak menghargai Nabi. Naam, ahlus sunnah orang yang sangat mencintai Nabinya. Setiap taklim paling banyak dibawakan hadis Nabi. Ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Terus bersolawat. Di dalam majlis berapa kali bersolawat? Satu majlis ilmu. Karena yang dibawakan sunnah hadis dari beliau SAW. Terus bersolawat. Tanpa membuat cara yang baru. Membuat model yang baru. Ini hakikatnya ahlus sunnah mengingkari penambahan dalam ibadah. Barakallahu fikum. Sekarang kisah yang keempat datang dari kisahnya Malik ibn Anas. Berkata Sofyan ibn Uyainah rahimahullah, sami'tu Malika ibn Anasin. Aku mendengar Imam Malik ibn Anas. Tayyib atahu rajulun. Datang menemui beliau seorang. Ya Aba Abdillah min aina ukhrimu? Wahai Abu Abdillah, dari mana saya mulai memakai pakaian ihram? Dia bertanya, sunnahnya dari mana orang pakai pakaian ihram? Jika muhaji, umrah. Qal, Imam Malik menjawab, min zil khulaifah, dari zil khulaifah, sebuah tempat. Zil khulaifah adalah min haizu ahrama Rasulullah, dari zil khulaifah, di mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian ihram. Iya. Sunnahnya dari situ. Mulainya pakai pakaian ihram dari Zil Khulaifah. Faqal, orang ini kembali bertanya, walakin ini uridu an uhrima minal masjid. Saya ingin, ya. Saya ingin berihram dari dalam masjid. Bukan dari sana Zil Khulaifah. Dari sini lebih jauh lagi. Zil Khulaifah di sana, masjidnya di sini. Saya akan lebih jauh lagi. Gitu. Faqala, Imam Malik menasihati, la taf'al. Jangan kau lakukan itu. Jangan kau lakukan itu. Iya. Faqala inni uridu an uhri minal masjid min indil qabr. Saya ingin memakai pakaian ihram dari dalam masjid di depan kuburannya Nabi. Lebih mantap mending. Tidak tanggung-tanggung. Dalam masjid dekat kuburannya Nabi. Bukan dari sana Zul Khulaifah, lebih menjauh lagi. Maka Imam Malik menasihati, la taf'al, jangan kau lakukan. Iya. Kenapa dia tidak membolehkan? Fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Saya khawatir akan ditimpakan kepadamu fitnah. Iya. Azab dari Allah. Qala ayyu fitnah fi hadza innama hiya amlam yalun aziduha. Fitnah yang mana ini? Ya. Fitnah yang mana ini? Tidak lain saya menambah sekian mil dari jarak tempuh miqatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi dari Dzil Khulaifah, saya menambah sekian mil lagi, lebih menjauh. Dikira kalau tambah adoh, tambah mantep. Wah, ini lebih jauh, ini lebih mantep. Ihramnya lebih mantep ini. Lebih jauh dari tempat ihramnya Nabi. Dikira kayak gitu pikiran orang ini. Maka Imam Malik membacakan nasihat. Wa qala ayyu fitnatin a'zamu min an tara annaka sabaqta ila fadilatin ila qasrin anha fadilatin qasra anha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fitnah mana lagi yang lebih besar jika kamu melihat bahwasanya engkau telah mendahului suatu keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang dari keutamaan itu. Fitnah mana lagi yang lebih besar jika kamu melihat engkau telah mendahului sebuah keutamaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Dikira kalau ihramnya dari depan kuburan lebih utama daripada di Zil Khulaifah. Berarti Rasulullah kurang lebih utama. Ini masalahnya. yang jadi fitnah yang lebih besar. Barakallahu fikum. Padahal sunnah lebih afdal, lebih utama untuk kita ikuti daripada membuat cara yang baru. Lalu Imam Malik, na'am inni sami'tu Allah yaqulu, sesungguhnya aku mendengar firman Allah Ta'ala, surat An-Nur ayat 64. Lalu Imam Malik membacakan surat An-Nur 64. Falyadharil ladzina yuqalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisihi perintahnya Rasul. An amrihi, tentang perintahnya Rasul. Ada apa kalau menyelisihi perintahnya Rasul, urusan agamanya Rasul? Al tusibahum fitnah, jika Allah timpakan fitnah. Au yusibahum azabun alim, atau Allah timpakan azab yang menyakitkan. Barakallahu fiik. Ini masalahnya. Menyelisihi perintahnya Rasul itu akan mendatangkan fitnah, akan mendatangkan musibah bagi pelakunya. Imam Ahmad rahimahullah, beliau bertanya, atadri mal fitnah, tahukah anda apa yang dimaksud fitnah dalam ayat ini? Al fitnah asyirku, fitnah adalah apa? Kesyirikan. Insyaallah ini syirik adalah fitnah yang sangat besar. Al fitnah tu asyaddu minal qatl, fitnah yang lebih dahsyat dari pembunuhan. Oleh karena itulah la'alla rajul yaruddu qawla, bisa jadi karena seorang menolak sebagian ucapan Nabi, ayaqa'a fi qalbihi zaif, lalu di hatinya ada kebengkokan. Hatinya menolak satu saja, lalu muncul kesesatan, fayahlik, dia pun binasa. Barakallahu fikum. Itulah fitnah. Riwayat yang kelima. Jadi kembali kepada syarat yang pertama, ihram harus mencontoh Nabi miqatnya. Sebagaimana tadi sholat harus mencontoh Nabi hai'ahnya, gerak-geriknya. Sekarang kisah yang kelima. Riwayat yang kelima adalah bahwasanya qala zada Rabi'u ibnu Husaim fi tasyahud wa barakatuhu wa maghfiratuh, adalah Rabi' bin Husaim menambah dalam tasyahudnya wa barakatuhu wa maghfiratuhu, ya, maka Alqamah, faqala Alqamah naqif haitsu 'allamana. Alqamah menasihati kepada Rabi' yang menambah kalimat dalam tasyahud wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Apa katanya? Kita berhenti sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Titik. Berhenti. Jangan ditambah wa maghfiratuhu. Jadi jangan menambah yang tidak diajarkan oleh Nabi. Walaupun maknanya bagus. Apa sih maghfiratuhu? dan ampunannya. Bagus. Kalau itu perkara yang bagus, barakallahu fikum, dan Nabi tidak membacakan di dalam tasyahudnya, jangan sekali-kali menambah. Karena Anda akan menuduh bahwa itu Nabi tidak mengetahui hal yang bagus. Kalau itu bagus, Nabi sudah sisipkan kalimat wa maghfiratuhu di dalam tasyahudnya. Barakallahu fikum. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, al-amru tsani, rukun yang kedua, rukun diterimanya amal soleh, amalan yang paling bagus, ayyakunal amilu mukhlisa fi amalihi lillahi fima bainahu wa bainallah, agar supaya ayakuna, agar supaya al-amilu, orang yang beramal itu ikhlas di dalam amalnya untuk Allah Azza wa Jalla. Agar supaya orang yang beramal itu ikhlas dalam amalannya untuk Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ayat yang sudah kita hafal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan, surat Al-Baqarah ayat kelima, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama. Naam. Dan ikhlas telah diberikan definisi oleh para ulama rahimahullah. Al-ikhlasu tarkur riya'i fit ta'ah. Al-Imam Al-Munawi menyebutkan makna ikhlas secara bahasa, tarkur riya'i fit ta'ah, meninggalkan riya di dalam ketaatan. Dan secara urfan, takhlisul qalbi min kulli syaubin yukaddiru safa'ah. Ikhlas adalah takhlisul qalb, membersihkan hati, min kulli syaub, dari segala kotoran, yukaddiru safa'ah, yang mengotori kebersihannya hati. Membersihkan, takhlisul qalb, membersihkan hati dari segala jenis saub kotoran, yuqaddiru safa'ah, yang mengotori bersihnya hati. Itu ikhlas. Dan ikhlas ini adalah syarat sebagai rukun diterimanya amal. Dan ikhlas ayuhannas adalah perkara yang berat untuk seorang melakukannya. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, kata Imam Ahmad rahimahullah, amruniyati syadid, amruniyati syadid, urusan niat, niat yang ikhlas, syadid, perkara yang berat. Iya. Ini Imam Ahmad, imam yang sudah berhasil menjadi imam, itu menyimpulkan. Apa kesimpulannya? Amrun niyah syadid, urusan niat, mengikhlaskan niat, perkara yang berat. Itu imam yang sudah berpengalaman, bergelut dalam ilmu, dakwah, ibadah. Imam itu menyimpulkan urusan niat itu berat. Lalu bagaimana dengan kita? Berkata Sofyan As-Sauri rahimahullah, ma'alastu syai'an asadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Sofyan Ats-Tsauri, semoga Allah merahmatinya, beliau menyimpulkan, Imam Ats-Tsauri, imam besar, ma'alajtu, tidaklah aku mengobati sesuatu, syai'a, asyaddu alayya, lebih berat bagiku, ala min niyati, daripada mengobati niatku. Kenapa berat mengobati hati untuk ikhlas? Li'annaha tataqallabu alayya, karena hati itu berbolak-balik bagiku. Hati itu tataqallabu, berbolak-balik. Ya, ketika masih sendiri, mungkin masih kokoh, sabar, ikhlas. Ketika mulai banyak yang memuji, menyanjung, mulai besar apa? Besar palanya atau besar hatinya atau perasaannya. Wah, saya. Akhirnya apa yang terjadi? Hilang keikhlasannya. Itu manusia. Makanya para salaf, ketika mereka sadar akan muncul adanya kekaguman pada orang lain, ketika ada orang sengaja duduk berjalan di sampingnya, kamu minggir sana, khawatir, wah ini orang besar, khawatir menjadi sebab dia tidak berhasil menjaga ikhlasnya. Ini pengalaman para imam, ini pengalaman para orang yang soleh. Baik, ini syarat yang kedua. Yang ketiga, ayakuna al-amalu mabniyan ala asasil iman wal aqidati sahihati. Rukun diterimanya amal ialah yang ketiga, agar supaya amalan itu terbangun di atas pondasi iman dan akidah yang sahihah. Agar amalan tersebut terbangun di atas pondasi iman dan akidah as-sahihah. Disebutkan di dalam banyak ayat bahwa iman adalah yang menjadi sebab menjadikan amalan tersebut dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surat An-Nahl 97, man 'amila salihah min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, siapa yang beramal soleh dari kaum laki, kaum wanita, dialah orang mukmin. Wa huwa mukmin. Jadi harus diadasari di atas iman. Wala nuhiyana hayatan thayyibah, kami berikan penghidupan yang baik. Wala najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kami akan balas dengan balasan yang lebih bagus. Harus dibangun di atas tauhid, kosong dari segala bentuk kesyirikan. Ini akidah yang sahihah. Dibangun di atas ikhlas, tidak tercampuri dengan kesyirikan dan kekufuran. Ini yang akan dijadikan diterimanya. Orang musyrik beramal, walaupun amal yang paling besar amalannya, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan seperti debu yang beterbangan, tidak diterima. Harus akidah sahihah. Sekarang pasal berikutnya, apa yang dibutuhkan oleh hamba di saat melakukan ibadah? Ma yahtaju bihi al-abdu inda fi'lil ibadah. Apa yang mesti dilakukan? Apa yang dibutuhkan saat hamba melakukan ibadah? Qala Ibnu Qayyim, Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Iddatus Sabirin, yahtajul abduha hahuna ila sabrin. Dibutuhkan oleh hamba di sini ketika melakukan ibadah, ila sabrin fi salasati ahwal, untuk bersabar pada tiga keadaan. Bersabar pada tiga keadaan. Ahaduha, dibutuhkan adanya sabar pada tiga keadaan. Yang pertama, qabla syuru', sebelum mulai. Sebelum memulai suatu amal ibadah, ini dibutuhkan sabar. Bitashihi niyyah wal ikhlas. Untuk mengikhlaskan niat, memperbaiki niat dan mengikhlaskan amal. Wa tajannubid da'awi arya wasub'ah, dan menjauhi perkara yang mengundang riya dan sum'ah. Ya, bersabar ke sebelum memulai ibadah dengan memperbaiki niat dan ikhlas, dan menjauhi segala perkara yang mengundang munculnya riya dan sum'ah. Ya, wa aqdil azmi ala tawfiyatil ma'murah haqqaha, dan mengikat kemauan yang kuat, hatinya diikat dengan kemauan yang kuat untuk menjalankan apa yang diperintahkan sesuai dengan haknya. Sabar sebelum atau sebelum memulai ibadah, apapun ibadahnya, puasakah, sholatkah, baca Qurankah, iktikaflah, sodakohlah, ya, semua sebelum mengawali suatu amalan, yang pertama harus adanya sabar. Sabar ketika mulai melakukan. Sabar untuk bisa memperbaiki niat. Antum mau baca Quran, mau mulai baca Quran, ini harus sabar. Mau riya atau ikhlas, mau ikhlas atau mau riya, diuji. Bersabar antum untuk ikhlas. Mau dipuji orang, mau tidak dipuji orang, tidak ada urusan. Baca Quran, ikhlas, mengharap wajah Allah. Ada yang dengar, ada yang tidak dengar, harapan kita ialah Allah Ta'ala menerima amal. Barakallahu fikum. Ini sebelum apa? Memulai. Jangan sampai mau mulai, ada yang lihat enggak? Oh, ada yang lihat. Oh, kalau begitu saya yang baca aja. Kalau ada yang lihat, saya yang baca. Ada yang lihat enggak? Enggak ada. Oh, kalau itu saya enggak mau. Antum aja lah yang baca. Loh, kenapa? Kalau seperti ini, barakallahu fikum, dia tidak sabar sebelum beramal. Yang kedua, as-sabru halal amal, bersabar di saat beramal. Mulai di dalam beramal. Di saat dia sudah mulai beramal, harus sabar. Ini yang dibutuhkan dalam beramal soleh. Fayulazimul abdu sabru ala dawa'i taqsir fihi wa tafriyata. Maka seorang hamba terus menerus bersabar dari perkara yang ada padanya berupa kekurangan di dalam beramal. Wa yulazimu sabra alal istishabi zikriniyah, dan terus bersabar menjadikan mengingat ikhlas. Terus diingat ikhlas, ikhlas. Salat tarawih, ikhlas. Baca Quran, ikhlas. Anda sedang i'tikaf, ikhlas. Anda sedang saum Ramadan, ikhlas. Ini yang terus ditemani di dalam hati seorang hamba. Wa ala khudil qalbi baina yadil ma'bud. hati terus dihadirkan di hadapan Rabbul Alamin. Hatinya hadir saat beribadah. Saat ibadah sedang mengharap wajah Allah. Wa alla yansahu bi amrih, jangan melupakan urusan sabar ini. Wa laisa sa'nu fi fi'lil ma'mur, karena sesungguhnya perkaranya bukan sekedar menjalankan perintah. Bali sya'nu kulla sya'n alla yansa'al amra halal ityan bi amri. Bahkan perkara yang terus diperhatikan agar seorang jangan melupakan Allah di saat mendatangi urusan perintah Allah. Wal mustashiban li zikrihi fi amri. Terus sabar untuk ikhlas menemani amalnya. Dan ini adalah ibadatul abid al-mukhlisin lillah. Ibadahnya hamba yang ikhlas kepada Allah. Yahtaju ila sabar, dibutuhkan sabar ala taufiyatil ibadah, untuk bisa menggenapkan, menyempurnakan ibadah sesuai dengan haknya. Ya, ditunaikan rukunnya, wajibnya, sunannya. Ya, lagi puasa, ada orang ngajak bertengkar. Hah? Ini puasa ibadah orang sabar. Mencaci maki kita. Gimana ini? Antum orang paling jagoan di kampung. Kalau tidak dilayani, buat dikira apa? Kalah. Wah. Ya? Antum dituntut oleh sabar. Maka fa'in sabahu awqatalahu falyakulini sa'im. Katakan, saya orang yang puasa. Saya lagi puasa. Orang ladeni. Urusan ini saya tidak akan ngeladeni. Bertengkar, mengajak berkelahi. Ini sa'im. Saya orang puasa. Latih demikian. Sebagai sikap orang yang ikhlas di dalam menunaikan ibadah. Di tengah ibadahnya. Maghrib 35. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal satu lagi, lain waktu insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta.